selalu menandakan bintang astrologi cinta. Sekali waktu dia berjumpa dengan pujaan hatinya, namun sayang di zodiaknya bukan jodoh cintanya. Lalu dia berpikir terus atau tidak, karena yang dia mau yang sesuai zodiaknya. Aquarius bukan pilihannya, Sagittarius bukan hitungannya, Virgo Leo Pisces dan Taurus bukan, bukan Cancer Libra itu juga bukan, Aries Scorpio apalagi itu, bintang Capricorn dan bintang Gemini mungkin, mungkin. Tapi cintanya